Yang ke-10. Yang ke-10. Mengadakan ritual tertentu untuk mengeluarkan gangguan jin. Nah, ini mengadakan ritual tertentu untuk mengeluarkan gangguan jin. Gangguan jin di rumah, buat ritual tertentu, acara tertentu, sembelih ayam hitam, lalu serahkan darahnya, lalu undang orang Siak, lalu segala macamnya bla bla bla. Adakan acara-acara yang sifatnya jelas-jelas hanya agama luar Islam yang mau melakukannya. Nah, kita tiru pula yang seperti itu dalam rangka mengeluarkan gangguan. Oh, sawah kita sekarang kena hama. Hama ini diyakini bukan hama biasa, tapi ini adalah jin. Lalu bagaimana caranya? Darah anak gadis perawan. Atau, maaf-maaf, kumpulkan 100 darah haid dari wanita yang berbeda. Lalu campurkan dengan air 7 muara. Latihannya... nanti serakkan dari ujung ke ujung sawah. Yo poni awak jadi ibu. Ibu-ibu yang kami muliakan, ritual tertentu dalam rangka menghilangkan gangguan jin. Apakah gangguan jin itu pada tempat, pada rumah, atau pada kendaraan, atau pada tanah, atau pada anak dan keluarga? Lakukan ritual. Seperti apa ritual lain? Puasa putih selama 40 hari. Karena permintaan jinnya seperti itu. Kalau kamu lakukan puasa putih selama 40 hari, atau nyepi dalam bilik yang tidak boleh ada cahaya, tidak boleh ada masuk cahaya. Nak boleh lampu hidup, nak boleh ada lilin, selama 7 hari, 7 malam. Itu permintaan dan syarat dari jin dan setan. Kami baru tidak mengganggu kalian kalau kalian melakukan ini. Bila itu dilakukan, Bu, maka ini termasuk perbuatan apa kira-kira? Syirik. Kita patuhi keinginan jin dan setan, maka kita jadi pecundang mereka. Insya Allah dia tidak akan melepaskan kita, karena kita percaya kepada apa yang dikatakannya. Ini yang paling lama itu, Bu, akeceknya. Kebalikan itu nama buik, Bu. Apa yang dimau oleh jin dan setan, maka ibu dengan berani mengatakan tidak. Bukan saya yang akan mentaati kamu, tapi kamu yang harus taat pada Allah. Kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu harus keluar dari jasad ini. Kamu harus keluar dari tempat ini. Jika tidak, maka kami meminta kepada Allah yang menciptakan kamu, agar Allah menghancurkan kamu, agar Allah mengazab kamu. Angkat tangan langsung. Ya Allah, menggigihnya langsung tubuh. Menggigihnya itu. Ya, kalau seandainya ibu mau itu gaya ibu kah? Taraso dek jihinnya setan kau bagaknya ibu. Taraso dek jihinnya setan kau beraninya ibu. Insya Allah dia akan keluar ngacir, Bu, sambil terkentut-kentut. Tapi kalau akan daknya, yo Pak Jin, yo Pak Jin. Betul ini awak. Jadi, Bu, dia tidak akan pernah pergi. Bahkan dia akan panggilkan kawannya. Sini yang lain-lain. Halo, pakai SMS sebagainya itu. Sini kumpul. Pakai WhatsApp, pakai. Di sini ada tempat yang sangat ideal untuk ditempati. Karena penghuninya manusia ini oon. Manusia ini goblok. Dia mau patuh kepada kita. Dia takut kepada kita. Kita keren di matanya. Gitu loh, Bu. Jadi, apapun ritualnya. Padahal... kita diperintahkan untuk membuang yang berbahaya dari makhluk jin dan setan satu tempat itu. Ketika memasukinya cukup membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitan ar-rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Itu ada tu. Atau a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitulah, Bu. Itu sunnah. Ya, itu sunnah. Selama yang diruqyahkan adalah air, lalu airnya disiramkan ke rumah, nah itu sunnah. Ya, lakukanlah. Nah, sekarang setannya itu kebanyakan ada di mana dalam tubuh manusia? Di dalam darah. Coba lihat halaman 212. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Nah, itu. Ya. Keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak cucu Adam di dalam aliran darahnya. Di dalam aliran darahnya. Makanya ibu-ibu, wahai hamba-hamba Allah, wahai pemirsa dan penyimak Uzma TV dimanapun berada, setiap gangguan yang ada berkaitan dengan darah, penyakit atau apapun yang berkaitan dengan darah, yakinilah ada makar setan di situ. Yakinilah ada makar setan di situ. Kanker darah, ada kanker di bagian pembuluh darah, pecah pembuluh darah, ada bagian macam-macam. Apapun yang berkaitan dengan masalah darah, Bu, itu tidak lepas daripada makar jin dan syaitan. Ibadallah ma'asyiral muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Coba perhatikan pada halaman 213. Orang yang memperhatikan keadaan ini akan mendapati bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali hal yang merugikan. Di antaranya, silakan Bu. Ritual itu sangat jauh dari tuntunan Allah dan jalan yang benar untuk mengobati penyakit seperti ini. Jauh sekali dari jalan yang benar. Ini bukan tuntunan Allah, bukan tuntunan Rasul. Menghindarkan diri dari gangguan jin dan setan bukan melakukan ritual-ritual. Kalau di Mesir dulu Bu, waktu Amr ibn al-As sebagai gubernur Mesir, apa ritual yang dilakukan masyarakat tiap tahunnya Bu? Agar sungai Nilnya mengalir. Apa ritualnya? Mengalirkan darah seorang gadis perawan setiap tahunnya. Lalu darah tersebut diteteskan di ulu sungai Nil. Kalau hanya begini, lalu darahnya mengalir gitu, oke Bu. Tapi bukan ini. Gadis perawan. Tiap tahun itu Bu. Dan penduduk sudah yakin, kalau itu tidak dilakukan, air berhenti keluar dari mata airnya. Sementara sumber hidup satu-satunya bangsa Mesir adalah dari sungai Nil. Nah, Islam masuk, ditaklukkan Mesir. Diangkatlah sebagai gubernur Mesir itu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Mengetahui adanya kebiasaan seperti ini, Amr ibn al-As langsung mengharamkan perkara ini kepada seluruh rakyat Mesir. Tidak boleh. Rakyat menyampaikan kekhawatiran mereka. Kalau kita tidak buat, nanti air tidak mengalir, lalu bagaimana kita bisa hidup? Allah yang akan alirkan air ini, bukan apa-apa, kata Amr ibn al-As. Ternyata betul Bu, enggak mengalir airnya. Berhenti saja mata airnya kariang. Digali, tetap saja enggak ketemu airnya. Aduh. Amr ibn al-As berkirim surat kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, bla bla bla bla bla, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah hentikan masyarakat tidak boleh melakukan ritual setan itu dan mereka mau mendengar, tetapi masalahnya terjadi seperti yang mereka khawatirkan. Maka Umar ibn al-Khattab enggak banyak pikir. Ambil pena, ambil satu kertas papirus, menulis Bismillahirrahmanirrahim kepada sungai Nil. Wah, keren Bu. Kepada sungai Nil. Ini menandakan apa? Apapun alam semesta ini, sesungguhnya mereka bisa berinteraksi dengan manusia. Ibu masih dengar bagaimana adanya tiang kurma yang senantiasa dipegang waktu khutbah oleh Nabi dalam hari Jumat. Ketika Nabi sudah berpindah ke mimbar yang dihadiahkan kepada Nabi, dan Nabi tidak lagi memegang kurma, satu jamaah, satu masjid itu mendengarkan tangisan batang pohon ini. Sampai Nabi turun di lulusnya baru diam. Sedih dia karena dia biasa dipegang oleh Nabi. Sekarang Nabi sudah meninggalkannya. Ini contoh ya, alam ini sebenarnya menyaksikan dan hidup Bu. Dan juga dua bukit yang berbicara saat Nabi dan para sahabatnya melewati lembah mereka. Seluruh sahabat mendengarkan pembicaraan dua bukit ini. Bahagianya mereka, lembah mereka dilalui oleh orang-orang yang mulia. Sebagaimana ibu juga dengar batu-batu Nabi Daud berbicara, hai Daud ambil saya, jadikan saya sebagai senjatamu untuk membunuh Jalud, ya kan? Masya Allah Bu, berbicara. Nanti di akhir zaman Allah izinkan semuanya berbicara. Hai Muslim, ini ada Yahudi, sembunyi di belakang saya, tangkap dia, bunuh. Kan begitu kan? Nah, begitu juga ketika Umar bin Khattab mengetahui rahasia ini, maka dia menulis surat kepada sungai Nil. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nil, saya adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Wah, wow, keren Bu. Ya, jika engkau mengalir atas kehendakmu sendiri dengan kemauanmu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Tapi jika engkau mengalir atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala, maka saya Amirul Mukminin Umar bin Khattab perintahkan engkau dengan nama Allah. Masyaallah, ya. Mengalirlah engkau. Selesai. Digulung, nih bawa surat, kasihkan ke gubernur saya di Mesir. Kumpulkan seluruh rakyat Mesir. Ini apa yang ada pada Umar ini sebenarnya, Bu? Keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa ini surat, kumpulkan seluruh rakyat saya agar mereka ada di ulu sungai Nil. Lemparkan surat ini ke ulu sungai Nil dan saksikan apa yang terjadi. Subhanallah. Ya, ketika dilemparkan terbukalah surat itu. Macam ada saja kekuatan yang luar biasa sehingga keluar air mata itu dari sumber-sumber mata airnya, keluar semuanya besar dan akhirnya mengalir kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang kami muliakan, bukan Umar bin Khattabnya yang sakti, tapi karena keyakinan Umar bin Khattab itulah memutuhi, ibu. Ya, lala sampai pada puncak sempurna keyakinan Umar bin Khattab. Sehingga ibu dengar, Umar bin Khattab itu ditakuti oleh jin dan setan, ya kan? Lewat saja Umar bin Khattab, jarak 100 meter, jalan akan ditempuhnya, labatabang ambua seluruh jihin jubilih yang ada. Ya, seluruh jin dan setan sudah terbang ambua. Imam Ahmad bin Hanbal, cukup sendalnya saja, bu, sudah menyebabkan jin dan setan yang ada di tubuh orang, yang buat orang ini kesurupan, baru ngeliat sendal Imam Ahmad bin Hanbal udah lari. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, sendalnya dipakai oleh orang untuk nakut-nakutin orang yang kesurupan supaya jinnya keluar. Apa kata jinnya? Dulu ketika masih hidup Imam Ahmadnya, kami memang takut. Ya, karena akidahnya dan keyakinannya kepada Allah yang dahsyat. Sementara sekarang dia udah mati, ngapain kami takutkan sendalnya? Gitu kata jinnya. Nah, ini menandakan apa? Keyakinan kita loh, bu. Keyakinan. Sekali dalam yang pernah dalam seumur hidup. Enggak apa-apa. Nah, kalau yang kayak gini nih, enggak apa-apa saya sampaikan. Saya dulu, bu, sampai pada puncak keyakinan yang sangat membahagiakan hati saya. Adik saya Nur Hayani di Jogja diganggu oleh jin. Diganggu oleh setan, bu. Nur Hayani, bu, tahu? Hah? Adik saya yang memimpin Hufa sekarang. Nah, dia ini, bu, kena gangguan terus, gangguan. Saya di Mesir, Allah izinkan mengetahui keadaannya melalui mimpi. Lalu saya telepon dia, adek, betulkah engkau sekarang dalam gangguan setan? Iya dah, hampir menjelang maghrib itu macam-macam yang nampak. Ada yang kaki saja kecil, jalan-jalan dua. Ada yang kepala saja yang nari-nari mengelilingi kamar. Itu terjadi, bu, sama adik saya. Maka saya katakan, Nur, katakan pada dia, Nur adalah adik udah. Ya. Katakan kepadanya, kalau seandainya dia tidak berhenti mengganggu Nur, maka Uday akan berusaha dengan mereka. Saya sempat seperti itu dulu, bu. Dan alhamdulillah kata Nur, sejak itu, sejak saya nelfon itu, gak pernah sekalipun Nur diganggu lagi. Ini keyakinan sebenarnya, bu. Ini adalah keyakinan. Ketika keyakinan seperti ini dimiliki, bukan kitanya yang hebat. Kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu tahu gak permintaan saya sekarang yang penuh dengan keyakinan? Gak usah saya sebut kepada ibu. Tapi penuh dengan keyakinan. Istri saya saja sampai senyum lebar. Udah kenapa gak tanggung-tanggung? Udah kok masih tanggung-tanggung mintanya? Tapi saya minta itu udah keren loh, bu. Tapi saya katakan, saya yakin Allah pasti kabulkan. Saya yakin karena belum pernah tercatat dalam hidup saya Allah mengecewakan. Ya, keyakinan saya itu, bu, sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau sudah keyakinan macam itu, kita kembali kepada hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis Qudsi, ana inda zanni abdi bi, aku sangat menyesuaikan dengan keyakinan hambaku kepadaku. Kalau hambaku yakin, aku beri. Kalau ibu mendengar, gua mungkin ibu akan mencilebi. Ya, no salah masa beri, kamu mencilebi ibu. Baru cari ustaz kamu dapat duit ketua. Padahal pasti Allah kasih, bu. Pasti Allah kasih. Ya, bagi ibu yang kami muliakan, ibu tahu, salah satu contoh yang ringan, kita sudah punya kuda berapa sekarang? Siang ngecek 4. Siang ngecek 6. Alhamdulillah lah 9 gini. Kudu-kudu rancak, kudu-kudu maha. Dari mana Bali? Umat Islam berwakaf. Umat Islam berwakaf. Umat Islam berwakaf. Umat Islam berwakaf. Yang Bali pribadi dengan kantong sendiri cuma 3 kudunya. Yang lainnya wakaf-wakaf umat. Kudu ancak-ancak, kudu maha-maha. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, di Makkah kapatang kau meminta, ya Allah, berikan kepada kami kuda yang bagus-bagus, ya Allah, untuk melatih generasi kami, untuk mempersiapkan generasi kami, dan mengamalkan surah Al-Anfal ayat 60, ya Allah. Ah, pulang, bu, mulai dapat kudu. Begitulah, ibu. Bagaimana saya akan meragukan kepada kekuatan kemahaperkasaan Allah SWT. Ah, besok kau meminta yang kadang lah, ibu, cari saya nanti, terjadi nanti, insyaAllah ta'ala. Karena saya belum pernah dikecewakan Allah. Belum pernah leh kisahnya mau dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibu mintalah kepada Allah dengan meyakini seperti itu. Jangan cibo-cibo prinsipnya, cibo cek lu ke you. Mudah-mudahan kanai lo dewa. Jangan begitu, Bu. Dan ibu terus nyinyir menjuluak, Bu. Ibarat awak kau diagi pinggalan, ada kau ada buah manggi. Buah manggi kan banyak nak dijuluak kau. Awak ada tertutik mata hari malam, tapi kalau rajin menjuluak salah satunya kena tak? Jatuh, Bu. Maka harus rajin menjuluak. Maka si rajin menjuluak kau paham, Bu, benar? Rajin mau mendoa, rajin meminta, sedang safar minta, sedang sakit minta, ya kan? Sedang sedang berkunjung ke orang sakit minta tolongnya doakan. Pokoknya ambil momen-momen yang terbaik untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu buku wak minta. Nyinyirlah, Bu, seketek makin nyinyir, Bu, Allah makin sayang, Bu, makin senang. Beda orang kawa, kalau makin nyinyir orang tu kawa ojiki kepalanya lah. Nyinyir nama, gitu kan? Tapi kalau awak ke Allah makin sayang Allah, Bu. Jadi nyinyir itu perlu, Bu, ya. Rasulullah nyinyirnya pada bulan, Bu, 6 kali bulan nyinyirnya. Barulah Allah kabulkan doanya dan Allah kabulkan pemutarbalikan kiblat ke arah. Iya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Mari kita lanjutkan. Kita ulangi tadi, Bu, halaman 213. Dalam ritual-ritual tadi itu banyak mengandung beberapa kemudaratan berikut ini, ya. Sehingga kenapa dia dilarang? Satu tadi, ritual itu sangat jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat jauh dari jalan yang benar. Untuk mengobati penyakit seperti ini. Baik penyakit dalam fisik, penyakit kepada usaha, penyakit pada tempat segala macamnya yang berawal daripada gangguan jin dan syaitan. Yang B, silakan, Bu. B, di dalamnya terdapat pemborosan dan sikap berlebih-lebihan. C, terdapat percampuran antara laki-laki dan perempuan. D, menggunakan alat-alat musik. Benar enggak itu, Bu? Terdapat percampuran, perbauran, khalwat antara laki-laki dan wanita. Benar enggak itu? Iya, memang. Kebanyakan ritual-ritual yang dibuat oleh anak cucu Adam berkaitan dengan selamat dari ini, selamat dari itu, pasti akan terjadi pemborosan. Yo, membawa inilah, membawa itu, lalu dibuanglah ini, dibuanglah itu, yang barehnya, yang kunyinya, segala macamnya, ya kan? Kadang talu yang dipacahan, seterusnya. Ya. Terus, terdapat percampuran laki-laki wanita. D. Menggunakan alat-alat musik serta penyembelihan burung dan hewan dan dilakukan tanpa menyebut nama Allah. Memang syaratnya enggak boleh menyebut nama Allah, enggak boleh baca bismillah, Bu, syaratnya. Ya, sering sekali itu syaratnya adalah sembelih hewan anu, burung anu, ayam anu umpamanya kan dengan ciri yang begini-begini dan tidak boleh membaca bismillah. Ya, sama. Nah, dalam Islam ada cara untuk supaya lepas dari gangguan jin dan syaitan. Apa dia? Lihat paling bawah. Lihat paling bawah. Pengobatan terhadap gangguan kesurupan dapat dirangkum sebagai berikut. A, silakan, Bu. Merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya serta berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sepenuh-penuhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Ke WC, menyembah Allah ke WC, bagaimana caranya? Kaki kiri dan baca doa, ya. Maka selama dalam WC kita dianggap sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita terlindungi daripada penjahat-penjahat jin dan syaitan. Kita mau berpakaian yang baru, berpakaian yang lama dan sebagainya, amalkan akan ada bacaannya, baca doanya. Menunggang kendaraan, naik mobil, ada doanya. Mau keluar rumah ada doanya, mau tidur ada doanya. Seluruhnya adalah ibadah. Makanya dikatakan di sini sempurnakan ibadah kepada Allah. Ayang dikaku, ayang dikerajukan, kok ada doanya, buek doanya tuh, bacaan doanya tuh. Termasuk ketika ibu, ini juga diantara kelalaian ibu-ibu, kita ulangi kembali, membiarkan makanan ternganga tidak tertutup. Padahal kata Rasulullah dalam satu malam setiap tahun, ya, dalam satu tahun itu ada satu malam di mana Allah menurunkan wabah, penyakit dan fitnah. Siapa yang tidak menutupi makanannya, maka fitnah itu dan wabah itu akan masuk ke dalam makanan tersebut. Lalu satu keluarga akan terjangkiti oleh masalah, oleh musibah, oleh bencana, oleh... Makanya, Bu, kita enggak tahu malamnya malam yang mana. Kita tidak tahu malamnya malam yang mana. Itu satu. Yang kedua, Nabi mengatakan, sesungguhnya syaitan akan menjilati, akan makan, minum, dan pipis di makanan kamu yang terbuka. Lalu perintah Rasulullah tutup, jika tidak ada penutupnya minimal tongkat kayu atau ranting, letakkan dari sudut ke sudut seperti ini, bacakan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim, insyaallah Allah yang akan lindungi itu. Masuk rumah juga begitu, yang mengikuti ibu di belakang itu banyak, Bu. Ibu lewat pasar, setan di pasar itu tidak alang-alang banyaknya, Bu. Ya, tidak alang kepalang banyaknya, itu ngikut di belakang ibu itu. Ibu lewat kuburan, setan kuburan juga ikut. Nyari di mana dia bisa numpang nginap di rumah kita. Kalimatnya numpang nginap dulu. Ternyata banyak setan-setan pengangguran, ya. Di mana mereka tidak punya tempat yang tetap, tapi mereka lebih suka tinggalnya di rumah manusia. Nah, ketika dia mengikuti ibu dan ibu masuk rumah dengan baca bismillah, insya Allah langsung rumah ibu terdinding gaib sehingga setan yang dari luar nggak bisa masuk. Masalahnya setan yang di dalam belum keluar. Gimana caranya? Usir dengan membacakan 10 ayat dari surah Al-Baqarah di pagi hari, 10 ayat di surah Al-Baqarah di petang hari. Maka tidak ada setan yang dalam rumah kecuali ngacir keluar. Yang di luar nggak bisa masuk. Makanya dikatakan menyembah Allah secara total. Menyembah Allah secara penuh. Udkhulu fis-silmi kafah. Semua amalan dalam Islam ini masuki secara kafah. Jangan dibiarkan ada yang longgar, ada yang kosong, ada yang sepi daripada amalan kita. Ya, B. Mengoptimalkan amal ketaatan dan menjaga diri tetap dalam keadaan beruduk. Upayakan kita senantiasa dalam keadaan wudu. Upayakan senantiasa dalam keadaan wudu. Ujung-ujung tubuh kita ini, Bu, ini adalah pintu masuk setan. Ibu pernah enggak merasa mendadak seperti ada jarum yang masuk? Ya, ya. Itu adalah proses setan masuk, Bu, jin masuk. Dia masuk melalui pori-pori ibu. Ya. Kalau ibu merasakan itu semacam di apa? Kena suntik apakah di kaki atau mendadak di kepala, maka ibu yang kami muliakan, santai saja. Ibu langsung tahan di sini. Ibu bacakan bismillah la haula wala quwata illa billah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu keluarkan, insya Allah dia tidak akan berhasil masuk. Tapi ketika dia masuk itu, Bu, namanya juga benda lain, makhluk lain, itu akan terasa oleh kita masuknya, Bu. Apakah masuknya melalui tengkuk kita, melalui punggung kita, melalui ubun-ubun kepala kita, atau melalui tangan kita, kaki kita, masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Masuklah, masuk, debu banyak di luar. Baik, C. Membaca dan mendengarkan surah Al-Baqarah serta membaca Al-Quran dan sholat di rumah atau sholat sunnah bagi laki-laki. Yes, sholat-sholat sunnah jangan sampai sepi di rumah, Bu. Tahajudnya, duhanya, qabliyah dan ba'diyahnya, rawatib-rawatib itu kerjakan di rumah, jangan di masjid. Karena sholat-sholat itu yang menjadikan suasana rumah itu bagi jin dan setan itu panas. Mereka tidak tahan di rumah yang rumah itu ada amalan-amalan sunnah di rumah. Ya, makanya amalan baca Quran, rajinlah di rumah baca Quran. Baca Quran, bukan menghidupin murattal. Ketika kita tidak baca, silakan hidupkan murattal. Tapi yang kita membaca perlu. Karena kata Nabi, sesungguhnya setan itu sangat suka memasuki tenggorokan-tenggorokan yang di sana sepi baca Qurannya. Jadi baca Quran itu keluarnya dari sini kan. Ah, itu panas bagi mereka itu, Bu. Bagi setan itu panas ketika mereka berusaha untuk masuk, mereka tidak akan menemukan tempat yang nyaman dalam tubuh kita. Kalau kita rajin baca Quran. Zikir, terus D. Selalu mengamalkan zikir pagi dan petang. Banyak sekali garansi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan yang baca ini selamat sampai petang, yang baca ini selamat sampai besok pagi. Banyak sekali garansi-garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir pagi dan petang itu dibaca rutin. Coba yang paling melindungi dari gangguan jin dan setan pagi sampai petang itu apa? 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Terus apa lagi? Apa lagi? Bismillahilladzi la yadurru. Ya, apa lagi? A'udzu bikalimatillahit tammat. Terus apa lagi? Apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ini yang paling kuat, Bu. Yang paling kuat itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 100 kali. Baca pagi, baca petang, baca pagi, baca petang. Jangankan jin dari setan-setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia pun enggak akan berkutik dan tidak akan mampu mengganggu kita. Masih ingat enggak kisah dengan seorang gadis remaja di Riyadh yang akan diperkosa oleh seorang lelaki yang sudah lama mengintainya? Ketika wanita ini mampu disekap dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil, mobil dilarikan ke tempat yang sepi dan jauh, kemudian enggak berhasil dibuka. Dengan cara apapun enggak bisa dibuka. Sampai akhirnya pergi ke tukang las, dilas pun enggak bisa, dikopak semua macamnya enggak bisa dibuka. Sampai pergi ke kantor polisi, lalu polisi mendatangkan ulama dengan membaca beberapa ayat Allah, membaca doakan kepada Allah, berhasil dibuka dan si gadis ini selamat. Lalu apa kata gadis ini? Saya senantiasa mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali setiap pagi, 100 kali setiap petang. Coba, niat jahat orang yang bermaksud jahat kepadanya tak tembus, Bu. Berkat amalan ini. Ya. Memang sulit kita baca hanya sekedar bismillah aja. Enggak ada sulit. Ya. Enggak ada sulitnya. Kalau dikatakan kalau hanya sekedar keluar lalu kita baca apa tuh bismillah tawakal tu, yang dimaksud dengan bismillah tawakal tu Allah ketika kita berniat meninggalkan rumah. Tapi kalau halaman sekedar nyapu rumah saja enggak ada masalah lah. Ya. Ya, kalau hanya lalu masuk lagi gitu kan, enggak ada masalah. Tapi jangan lakukan itu di waktu senja. Ya. Jangan lakukan di waktu senja. Sebaiknya waktu senja itu kita sudah di rumah, Bu. Sudah di atas sajadah atau minimal kita sudah menutup pintu-pintu dan jendela kita semua sambil membaca bismillah Allahu Akbar. Ya. Ketika menutup jendela-jendela bismillah Allahu Akbar. Maka tidak ada setan di luar yang berusaha masuk akan bisa masuk. Ustaz, kan ada ventilasi. Allah sudah tirai gaibkan semuanya walaupun ventilasinya terbuka. Ya. Baca, enggak ada masalah. Berwudu saja tidak ada masalah. Ya. Berwudu saja karena wudu itu sendiri umpamanya kita junub. Apakah kita ketika kita junub enggak belum mandi apa diperintahkan? Wudu kan? Padahal kita tahu wudu itu tidak akan mengangkat hadas besar, tapi diperintahkan. Itu tanda apa? Sebagai benteng juga. Sebagai benteng. Walaupun keadaan ini banyak yang salah ibu-ibu kita, mentang-mentang haid lalu semuanya dibiarkan jebol. Hah? Baca Qur'annya jarang karena enggak boleh katanya, ya. Lalu doanya enggak berani karena lagi haid. Wah, itu paling enak setan makan wanita macam ini. Zikir enggak mau karena aku lagi kotor. Lalu baca bismillah pun sampai enggan. Ya, sama wudu pun akhirnya enggak mau. La ilaha illallah. Menang setan, Bu. Yes, yes, yes, yes, kata setan. Kalau ketemu dia mangsa yang kayak gitu. Tapi begitulah pemberian ilmu selama ini kepada ibu-ibu kita secara awam, ya. Oh, enggak boleh baca Quran, enggak boleh berdoa, enggak boleh sujud, enggak boleh. Lalu ngapain? Jadi orang kotor amat. Hanya enggak boleh itu cuma 4 bagi wanita yang sedang haid. 4. Salat, puasa, tawaf, berhubungan intim di tempat keluarnya darah, titik. Cuma itu saja yang terlarang. Yang lainnya boleh. Ya. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah ta'ala besok Kamis masih ada pertemuan lagi bersama saya di waktu dan tempat yang sama. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.